Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sederalun, berita pagi edisi hari ini, Minggu 21 Mei 2017, dibacakan Putra Nasution dan Ardiansyah. Pembunuh anak pejabat Abdia terancam di penjara seumur hidup. Pemerintah Aceh kirim utusan ke Malaysia untuk mendata warga Aceh yang ditahan. Presiden Jokowi transit di Bandara Sultan Iskandar Muda saat terbang ke Arab Saudi. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Polres Aceh Barat Daya resmi menetapkan Edi Saputra, 27 tahun, warga Lemah Burbana, Kecamatan Bebesan, Aceh Tengah, sebagai tersangka pembunuhan Habibie Askar Balihar, 8 tahun, dan Paru Razi, 12 tahun, putra dari Mulyadi, Kabid Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Abdia, serta sang nenek yang juga mertua Mulyadi, yaitu Winarlis, 62 tahun. Ketiganya ditemukan tewas mengenaskan di rumah Winarlis di Desa Medang Ara, Blangpidi, Rabu lalu. Dari Aceh Barat Daya, Rahmat Saputra melaporkan. Kapolres Abdia AKBP Andi Hermawan mengatakan, penetapan tersangka terhadap Edi Syahputra setelah penyidik menemukan sejumlah alat bukti di tangan pelaku, seperti handphone milik korban Wirnalis, dua mata kunci rumah korban, obeng, dan pisau untuk membunuh tiga korban. Bahkan, tersangka juga telah mengakui membunuh ketiga korban. Hasil penyidikan sementara, motif kasus pembunuhan sadis ini terkait perampokan sepeda motor. Aksi tersangka diketahui oleh korban, sehingga tersangka Edi nekat menghabisi ketiga korban. Namun demikian, polisi masih mendalami kasus ini karena tidak tertutup kemungkinan ada pelaku dan motif lain dalam kasus pembunuhan tersebut. Atas perbuatannya, tersangka terancam di penjara seumur hidup. Informasi diperoleh penyidik, sebelumnya Edi pernah berpacaran dengan Rahmi, keponakan korban Wirnalis. Namun Wirnalis dan keluarga tidak setuju hubungan keduanya. Informasi berkembang, motif pembunuhan itu juga dikaitkan dengan harta warisan. Selain itu, tersangka Edi juga telah lama tinggal di Abdia dan pernah sekolah di Abdia. Sudarlun, Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah melalui Dinas Sosial Aceh telah mengirimkan 3 utusannya ke Port Klang Selangor, Malaysia untuk mendata secara konkret puluhan warga Aceh yang ditahan di sana. Ketiga utusan yang dipimpin Mariana bersama 2 stafnya telah terbang ke negara tetangga tersebut kemarin pagi. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Kepala Dinas Sosial Aceh Dr. Andes Al-Hudri mengatakan, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan informasi terkait identitas lengkap warga Aceh yang ditahan di Port Klang, Selangor. Pihaknya terus berkomunikasi dengan KBRI di Kuala Lumpur untuk mendapatkan perkembangan terkini. Pemerintah Aceh terus mengupayakan pemulangan warga Aceh yang ditahan itu melalui koordinasi dengan KBRI. Namun, karena menyangkut hukum di negara lain, tentu saja perlu proses sesuai dengan aturan yang berlaku di Malaysia. Yang pasti, pemerintah Aceh tidak tinggal diam terhadap persoalan ini. Informasi dihimpun, puluhan warga Aceh yang sedang dalam pemeriksaan intensif pihak imigrasi Malaysia akan tetap ditahan di Port Klang, Selangor, selama 14 hari sejak 2 hingga 16 Mei 2017. Penahanan selama 14 hari itu merupakan prosedur resmi dalam hukum keimigrasian Malaysia. Sementara itu, lobi-lobi terus dilancarkan oleh KBRI di Kuala Lumpur terhadap Kementerian Dalam Negeri Malaysia yang membawahkan imigrasi agar memberi pengampunan terhadap 68 WNI yang ditahan, di mana 45 orang diantaranya merupakan warga Aceh. Sudarlun, Presiden Joko Widodo menempuh perjalanan udara menuju Riyadh, Arab Saudi, Sabtu kemarin. Dalam perjalanan, pesawat kepresidenan transit di Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar untuk mengisi bahan bakar. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir melaporkan. Presiden Jokowi beserta rombongan mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda pada Sabtu sore pukul 15.35 waktu Indonesia Barat. Begitu turun dari tangga pesawat, Jokowi disambut Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Kapolda Aceh Inspektur Jenderal Rio S. Jambak, dan Pangdam Iskandar Muda Mayjen Muhammad Fahrudin. Rombongan Presiden dan pejabat Forkopimda Aceh selanjutnya menuju ke ruang VIP kedatangan internasional Bandara Sultan Iskandar Muda. Ia menunggu pesawat yang membawanya dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta mengisi aftur. Dua unit mobil tangki Pertamina terlihat mendekat ke pesawat untuk mengisi bahan bakar. Sejumlah personel TNI Angkatan Udara berjaga-jaga di lokasi pesawat. Beberapa petugas bandara juga terlihat di sekitar pesawat. Setelah transit di Bandara Sultan Iskandar Muda, Presiden Joko Widodo bertolak menuju Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Pesawat kepresidenan lepas landas di bawah guyuran hujan gerimis. Darlun, sebanyak 12 desa di Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara, Sabtu kemarin mulai pukul 04.00 waktu Indonesia Barat kembali direndam banjir kiriman akibat meluapnya Kerung Kerto yang mengelilingi kecamatan itu. Air sungai meluap setelah hujan deras di Bener Meriah. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Ini merupakan kelima kalinya dalam tahun ini kawasan Matangkuli diterjang banjir. Banjir kali ini lebih parah dibandingkan pada 13 April 2017. Dari 12 desa yang terendam banjir, ada 4 desa yang terparah dengan ketinggian air 50 cm hingga 1 meter. Keempat desa itu adalah Tumpuk Barat, Hagu, Aluto, dan Lawang. Banjir juga menyebabkan aktivitas di Madrasah Sanawiyah Matangkuli dan SD Negeri 6 Matangkuli terhenti. Selain itu, banjir kiriman tersebut juga menyebabkan jalur Hagume dan Lawang Aluto tidak bisa dilintasi roda 2 dan 4, sebab ketinggian air di lokasi tertentu mencapai 1 meter. Kecihagu M. Nasir mengatakan penyebab banjir karena tidak ada tanggul di Kerung Kruto. Hingga kapanpun 12 desa tersebut akan terus dilanda banjir kiriman sebelum dibangun tanggul sungai. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun Kakanwil Kementerian Agama Aceh Dr. Andes HM Daud Pakeh atas nama Gubernur Aceh Sabtu kemarin meresmikan 13 menasah di sejumlah kecamatan di Pidijaya. Menasah yang dibangun baru itu merupakan menasah baru untuk menggantikan bangunan yang rusak akibat gempa bumi yang mengguncang kabupaten itu akhir tahun lalu. Dari Pidijaya, Abdullah Ghani melaporkan. Peresmian secara simbolis 13 menasah itu ditandai dengan penandatanganan prasasti serta pemotongan pita oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, Daud Pakeh, Presiden Aksi Cepat Tanggap Ahyudin, dan Wakil Bupati Pidijaya Said Mulyadi di Gampung Gronggrong, Kemukiman Beracan, Kecamatan Merdu. Hadir pada acara itu anggota Forkopimda dan Kecik dari 13 Gampung penerima manfaat. Ke-13 menasah yang sudah selesai dibangun kembali oleh aksi cepat tanggap masing-masing berada di Kecamatan Merdu 2 unit, Teringgading 4 unit, Bandar 2 3 unit, Bandar Baru 2 unit, serta Kecamatan Panti Raja dan Ulim masing-masing 1 unit. Pembangunan menasah dengan luas 15 x 20 meter dan mampu menampung jamaah sekitar 250 orang itu menghabiskan dana rata-rata Rp1,2 miliar per unitnya. Presiden Aksi Cepat Tanggap Ahyudin mengatakan, Rehab Rekons menasa akibat gempa itu didukung oleh program wakaf menasa gagasan Global Wakaf Foundation dan aksi cepat tanggap. Sementara Daud Pakeh menjelaskan dana dari pemerintah hingga saat ini belum bisa digunakan karena terikat dengan aturan. Bangunan yang sedang dan sudah dikerjakan selama ini termasuk menasa atas bantuan donatur. Darlun, ruas jalan jalur alternatif sebelah utara Kerung Tingkem, Kuta Blangbiren yang diperuntukkan untuk kendaraan dari Banda Aceh tujuan Medan kini rusak parah. Selain bergelombang seperti kubangan, juga terdapat tebing jalan yang longsor. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Ruas jalan rusak mulai terlihat di desa Tingkem Baru sampai ke desa Kerumpo. Kondisi lebih parah di desa Kerung Tingkem, di mana badan jalan sepanjang 50 meter longsor dan sudah dipasang tanda bahaya. Menurut warga, selain longsor di kawasan itu, ada puluhan meter jalan sudah terlihat retak. Bila tidak segera ditangani, maka kerusakan semakin parah. Sekretaris Camat Kuta Blangbiren, Muhsin, mengatakan, ruas jalan sebelah utara rusak parah menjadi penyebab terjadinya kemacetan. Bahkan banyak kendaraan mengambil jalan salah arah. Petugas dari Dinas Perhubungan maupun anggota Polres Biren kewalahan mengantisipasi kondisi itu. Ia berharap kerusakan jalan alternatif Kurung Tingkem segera ditangani. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Biren, Fadli ST, mengatakan pihaknya sudah turun ke lokasi melihat langsung kondisi kerusakan jalan dan longsor. Kerusakan jalan jalur alternatif sebelah utara jembatan Kurung Tingkem Kuta Blang itu segera ditangani, termasuk tebing jalan yang longsor di kawasan desa Tingkem Manyang yang amblas kemarin malam. Sudarlun, ratusan calon penumpang kapal lambat yang akan menyeberang dari Pelabuhan Ulele Banda Aceh ke Pelabuhan Balohan Sabang Sabtu siang kemarin terpaksa harus menunda keberangkatannya hingga 3 jam. Pasalnya KMP BRR yang tiba di Ulele sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat harus menghentikan pelayaran karena traveling temperatur mesin kiri mengalami kerusakan. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan Abdurani membenarkan bahwa kapal lambat KMP BRR terpaksa menunda pemberangkatan untuk kembali ke Sabang. Penundaan pemberangkatan kapal lambat berkapasitas 350 penumpang itu berlayar ke Sabang disebabkan karena treble temperatur mesin sebelah kiri naik. Peristiwa itu terjadi ketika kapal itu tiba di Pelabuhan Ulele sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian itu menyebabkan sekitar 200-an calon penumpang yang sudah mengantongi tiket terpaksa menunda keberangkatan. Para calon penumpang itu baru bisa menyeberang ke Pulau Weh 3 jam kemudian atau pukul 14 waktu Indonesia Barat setelah mesin kapal lambat tersebut diperbaiki. Bukan hanya menunda pemberangkatan penumpang dari Banda Aceh ke Sabang, kerusakan KMP BRR itu juga mengakibatkan ratusan calon penumpang dan puluhan mobil di Pelabuhan Balohan pada sore kemarin batal berangkat ke Banda Aceh. Sebab setelah tiba di Balohan sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, KMP BRR langsung menghentikan pelayaran karena akan melakukan perbaikan mesin selanjutnya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 21 Mei 2017. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudah ralun, wassalam.